Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira, amma ba'd. Fama'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian kita membaca kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran lil 'allamah al-hafidh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan adab membaca Al-Qur'an. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada apa yang beliau jelaskan tentang disunahkannya bagi seseorang untuk membaca Al-Quran fi makanin nadhif. Nah, di tempat yang bersih, yang terpilih. Nah, walihada istahabba jama'atun minal ulama al-qira'atu fil masjid. Oleh karena itu, sekelompok para ulama mereka memustahabkan, ya, menganggap perkara yang sunnah adalah membaca Al-Quran di masjid. Naam. Likaunihi jami'an linadhafah. Yang mana keadaan masjid tersebut merupakan tempat yang bersih. Demikian pula di satu sisi masjid tersebut merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi. Habbul bita ilallah al-masajid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling dicintai, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Dan yang paling dibenci adalah pasar. Nah, demikian pula beliau, ya, memberikan naam anjuran bahwa hendaknya setiap orang yang duduk di masjid dia meniatkan untuk beriktikaf, baik duduknya itu banyak, yakni lama, atau duduknya itu hanya sebentar, ya, bahkan yang sepantasnya bagi seseorang apabila masuk ke dalam masjid, maka niat pertama yang dia niatkan adalah untuk beriktikaf. Nah, ya. Kemudian beliau menyebutkan pula tentang permasalahan qira'ah fil hamam, membaca Al-Quran di kamar mandi. Dan di sini ada khilaf, ya, di kalangan para ulama salaf. Dan yang disebutkan oleh beliau dari madhab Asy-Syafi'i, ya, bahwa yang demikian itu la tukrah. Nah, bahwa membaca Al-Quran di al-hammam, al-hammam itu tempat pemandian, ya. Al-hammam itu tempat pemandian. Nah, tentunya pada zaman dahulu, ya, tempat mandi tidak seperti sekarang. Jadi al-hammam bukan seperti kamar mandi yang ada di tempat kita, di rumah kita. Kan itu. Hammam, al-hammam, ini maksud al-hammam di kalangan para salaf, orang-orang terdahulu, adalah tempat pemandian, dia tempat pemandian umum. Nah, kalau kita kan biasanya kamar mandi, ya, di situ sekalian apa? WC. Nah, maka naam beliau nukilkan di sini dari madhab beliau, yaitu madhab Syafi'i, bahwa yang demikian itu la tukrah, tidak dimakruhkan. Dan dinukilkan pula oleh al-Imam ya Abu Bakar Ibnu Munzir rahimahullahu taala dalam kitab Al-Isyraf dari Ibrahim An-Nakhai. Demikian pula al-Imam Malik pendapat yang serupa ya. Naam, Imam Malik dan al-Imam Ibrahim An-Nakhai, demikian pula Imam Malik bin Anas, demikian pula al-Imam Atha bin Abi Rabah, ya mereka berpendapat bahwa yang demikian itu makruh. Afwan, pendapat Ibrahim An-Nakhai dan Imam Malik dan juga pendapat al-Imam Atha. Nah, sementara sebagian para ulama lagi mereka berpendapat yang demikian makruh. Di antaranya adalah ya yang dinukil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dinukilkan atau diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Abi Daud rahimahullahu taala. Naam. Dan al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah beliau menghikayatkan dari sekelompok para tabi'in, di antaranya Abu Wa'il Syatik bin Salamah, demikian pula Asy-Sya'bi wal Hasanul Basri dan Makhul, demikian pula Qubaisah bin Zu'aib, dan beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meriwayatkan pula dari Ibrahim An-Nakhai. Naam, dan dihikayatkan dari Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ini pendapat makruhnya untuk membaca Al-Qur'an fil hamam, di tempat pemandian. Baik. Kemudian beliau nukilkan di sini qala Syabi rahimahullah, berkata al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, tukrahu qira'atul Qur'an fi salasati mawadhi', dimakruhkan membaca Al-Qur'an di tiga tempat. Al-hamamat, yang pertama adalah di tempat-tempat pemandian. Yang kedua al-husyush, tempat pembuangan air ya, tempat buang air, buang hajat. Wa baitur raha wa hiya tadur, dan di tempat penggilingan gandum. Ya. Ketika dia sedang berputar. Nah, ini dimakruhkan untuk membaca ya di tiga tempat ini. Baik. Kemudian wa an Abi Maisarah, dinukilkan pula dari Abu Maisarah rahimahullah, kata beliau la yuzkarullahu taala illa fi makanin thayyib. Naam. Kata Abu Maisarah rahimahullah, tidaklah disebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali di tempat yang baik. Di tempat yang thayyib, di tempat yang bagus, tempat yang baik. Wallahu a'lam. Naam. Ini ya. Sehingga hendaknya seseorang ketika membaca Al-Qur'an dia memperhatikan ya tempat yang layak atau tidak layak untuk dia membaca Al-Qur'an di tempat tersebut. Ya. Tentunya yang paling afdal seperti yang telah disebutkan adalah di masjid. Sehingga ketika kita berada di masjid, maka dimanfaatkan kesempatan yang ada ketika kita duduk di masjid ya untuk memperbanyak qiraatul Qur'an, banyak membaca Al-Qur'an. Nah, ya. Adapun di tempat-tempat yang disebutkan tadi seperti tempat pemandian ya, tentunya ada khilaf hukum asalnya ya, hukum asal karena di sini tidak ada dalilnya, maka hukum asalnya ya boleh. Ya, di tempat pemandian. Nah, semisal mungkin ya apabila para thalabah Nah, di kamar mandi sambil mengantri misalnya yang di luar, apakah boleh sambil membaca Al-Quran di tempat tersebut? Ya, hukum asalnya boleh, karena tidak ada dalil yang melarang. Nah, di luar ya, di luar kamar mandinya, ketika mengantri misalnya, ketika antum sedang menunggu temannya yang sedang mandi, ya, daripada naam tidak ada kegiatan yang berfaedah, ya mending murojaah Al-Quran, tentunya dengan hafalan, ya, dengan hafalannya. Adapun membawa mushaf, ini hendaknya dihindari ya, untuk membawa mushaf di sekitar kamar mandi. Nah, karena dikhawatirkan ya Al-Quran tersebut na'am akan diletakkan di tempat yang tidak sepantasnya, tempat yang tidak layak. Taib. Ya, jadi hukum asalnya yang membaca Al-Quran di mana saja boleh, hukum asalnya. Nah, ya, di mana saja boleh. Yang dilarang seperti di kuburan. Kuburan dilarang membaca Al-Quran, karena bukan tempat membaca Al-Quran, kuburan. Ya. Dengan dalil apa? Hadis yang pernah kita sebutkan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya. Yakni kuburan itu bukan tempat membaca Al-Quran, sehingga rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu seperti kuburan. Nah, ya, jadi apa yang dilakukan oleh sebagian orang membaca Al-Quran di kuburan, ini adalah perbuatan yang bid'ah, ya, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian wa ammal qira'atu fit tariq, adapun membaca Al-Qur'an di jalanan, ya, fal mukhtar annaha jaizatun ghairu makruhah idza lam yaltahi sahibuha. Nah, membaca Al-Qur'an di jalan, ya, maka pendapat yang terpilih bahwa yang demikian itu diperbolehkan, tidak ada larangan. Nah, ya. Ghairu makruhah, dan tidak makruh sama sekali, boleh. Ya, tapi apa? Dengan catatan idza lam yaltahi sahibuha. Apabila ya, orang yang membaca tersebut tidak terlalaikan. Ini salah satu ilah ya, dipilihnya tempat-tempat tertentu untuk membaca Al-Quran. Seperti tadi, ya, yang disebutkan di antara tiga tempat yang dimakruhkan untuk membaca Al-Quran dari ucapan Syabi tadi adalah apa? Baitur Roha, tempat penggilingan gandum. Kenapa? Karena tempat-tempat tersebut itu biasanya kan bising, ya, banyak suara-suara, ya. Jangan membaca Al-Quran di tempat seperti itu, karena akan melalaikan. Nah, ya, akan melalaikan, akan membuat orang tidak fokus, tidak konsentrasi. Dia tidak bisa tadabur, tidak bisa khusyuk dalam membaca Al-Qur'an. Sehingga dihindari tempat yang seperti itu. Ya. Adapun al-hasyush yang disebutkan atau al-husyush, tempat buang air, jelas ya. Di situ tempat yang kotor. Jelas tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an di tempat yang kotor. Nah, adapun al-hamamat, tempat-tempat pemandian, ya, ya, di antara ilahnya ya tempat tersebut melalaikan. Nah, tempat yang melalaikan. Taib. Nah, ini membaca Al-Quran di jalan, kata Nawawi rahimahullah, diperbolehkan dan tidak makruh, dengan catatan yang membaca tidak terlalaikan. Fa'in alat enam. Fa'inil taha anha karihat. Adapun apabila ya, yang membaca Al-Quran itu terlalaikan darinya, ya, kurihat na'am, maka dimakruhkan. Baca Al-Quran di jalan, yang namanya jalan tentunya tempat orang berlalu lalang. Nah, ya, apalagi jalan-jalan umum, ya, seperti di tempat kita. Nah, sambil membaca Al-Quran, tentu yang dilihat itu bermacam-macam, ya. Dan terkadang, bukan terkadang, malah sering yang dilihat adalah perkara-perkara yang tidak boleh dilihat. Lewat wanita misalnya, sambil baca Al-Quran, lihat wanita, ini bagaimana ya? Mencampur adukkan antara yang halal, yang ya perkara yang baik dengan yang buruk, dicampur adukkan, ya. Ini bagaimana baca Al-Quran sambil melirik-lirik matanya, lihat wanita. Nah ini, ya, ini ilahnya ini. Kalau membaca Al-Quran di jalanan, ya, membuat seseorang itu terlalaikan dari bacaan Al-Qurannya, maka tidak diperbolehkan, makruh. Tapi kalau tidak melalaikan, ya tafadhol. Ya, membaca Al-Quran di pos ronda misalnya, ya, bagi orang-orang yang bertugas, suatu yang, masya Allah, suatu yang hasan, suatu yang sangat baik. Nah, ini ya, tentunya. Ya, untuk kita mungkin tidak perlu ya membaca Al-Quran di jalan, ya, tidak perlu. Nah, kama karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qira'ah lin-na'is makhafatan minal ghalat. Nah, ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memakruhkan bagi seseorang untuk membaca, ya, untuk membaca ketika dalam keadaan mengantuk, karena dikhawatirkan apa, akan keliru membacanya. Nah, ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza na'isa ahadukum fis shalah falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kalian, ya, mengantuk ketika salat, ini ya, mengantuk ketika sholat, falyarkut, maka hendaknya dia tidur, ya, hatta yadhaba anhun naum, sehingga hilang darinya rasa kantuk, ya, hilang darinya, ya, tidurnya. Jangan dia sholat sambil mengantuk, sambil tidur. Nah, ini ya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun, karena sesungguhnya salah seorang kalian apabila dia salat dalam keadaan mengantuk, la'allahu yadhhabu yastaghfir fayasubba nafsah, ya, la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsah, ya. Karena kalau salah seorang kalian salat dalam keadaan mengantuk, bisa jadi dia beristighfar, tapi dia tidak sadar, bukan istighfar yang diucapkan, tapi ucapan yang lainnya, ya. Nah, yang mungkin dia hendak mengucapkan astaghfirullah, tapi malah yang diucapkan adalah celaan untuk dirinya. Nah, ini, ya. Dan dari hadis ini, para ulama mengambil hukum, ya, bahwa hendaknya seseorang ketika dalam keadaan yang ngantuk, berat sekali ngantuknya, ya, ya, dia jangan memaksakan diri untuk sholat, misalnya sholat subuh sekalipun. Nah, mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu seorang sangat, ya, mengantuk, nah, ya, maka dia tidur, tapi tidurnya pun seininya, ya, sewajarnya, jangan tidur sampai terbit matahari misalnya. Dan ini pun keadaan-keadaan tertentu, ya, keadaan-keadaan yang bukan rutinitas, bukan sering, ya, jangan dipahami, oh berarti kalau ngantuk tidur, gak usah sholat dulu, ya, jangan, ya, keadaan-keadaan khusus mungkin ada perkara-perkara yang menyebabkan dia mengantuk, ya, nah, ada tugas misalnya, ya, atau dia sedang sakit, nah, habis minum obat misalnya ya kan, obat yang membuat mengantuk sehingga berat sekali dia untuk berdiri, maka hendaknya dia tidur ya. Ini nah. Dan ya, bagi seseorang hendaknya ya dia pun ketika sholat sudah mempersiapkan diri, makanya tidur ya, tidur yang tidur di awal malam. Nah, jangan apa membiasakan diri bahkan sengaja tidur sampai larut malam. Nah, ini bukan uzur namanya, ini sesuatu yang memang ya dibuat-buat, dan ini yang seperti ini tentunya berdosa, tidak diperbolehkan. Tapi orang yang memang keadaan memang uzur, dia sangat mengantuk ya. Nah, sebab-sebab dia mengantuk juga bukan sebab-sebab yang dibuat-buat ya. Nah, adapun orang yang memang sengaja tidur bergadang larut malam, kemudian subuhnya dia mengantuk, nah ini suatu yang tercela. Bahkan kalau jadi suatu kebiasaan ya berdosa, tidak diperbolehkan. Ya. Ini keadaan-keadaan tertentu. Ya tidur. Nah, sebelum sholat zuhur misalnya ya. Nah, ya terkadang seseorang mengerjakan sholat zuhur ya itu mengantuk apabila sudah keletihan, capek bekerja seharian ya kan. Kadang mengantuk. Makanya disunahkan apa? Qailullah. Ya. Tidur siang itu disunahkan. Ya ini salah satu faedahnya untuk menghilangkan ngantuk. Tidur sebelum sholat zuhur, tidur mungkin sekitar 15 menit. Ya tidur. Nah, dan itu biasanya sudah cukup. Tidur 15 menit sebelum sholat zuhur atau setengah jam mungkin ya kalau waktunya ada ya, itu biasanya seorang bangun mengerjakan sholat duhur itu lebih nasyat ya, dia lebih giat, lebih semangat daripada yang mungkin kecapean ya, seharian bekerja letih ya, sholat duhurnya ngantuk. Demikian pula sholat asar juga seperti itu. Nah, hai ini. Baik, kembali ke permasalahan. Maka di sini hukum membaca Al-Qur'an di jalan diperbolehkan ya, dengan catatan yang kita sebutkan tadi, tidak melalaikan seseorang dari bacaannya. Nah, dari sini pula ya, kita bisa mengambil faedah hendaknya seseorang menjauhkan diri ketika membaca Al-Qur'an. Ya dia jauhkan dari perkara-perkara yang bisa melalaikannya dari bacaan Al-Qur'annya. Nah, membaca Al-Qur'an ketika sedang mengobrol ya jangan. Ya kalau waktunya waktu mengobrol ya ngobrol aja. Ya, jangan dicampur dengan membaca Al-Qur'an. Nah, khawatir bacaan Al-Qur'annya nanti terputus. Nah, dan ini tidak diperbolehkan memutus-mutus bacaan Al-Qur'an. Nah, ini ya. Jauhkan dari perkara-perkara yang melalaikan. Baik. Wa rawa Ibnu Abi Dawud rahimahullah an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu kana yaqra'u fit tariq. Dan Al-Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullah beliau meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasannya beliau ya membaca Al-Qur'an di jalan. Nah. Wan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala annahu azina fiha. Dan diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu beliau mengizinkan bagi seseorang untuk membaca Al-Qur'an di jalan ya, di jalanan. Baik. Qala Ibnu Abi Daud rahimahullah wa haddatsani Abu Rabi' dan telah menyampaikan kepadaku Abu Rabi'. Qala akhbarana Ibnu Wahab telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Wahab qala sa'altu Malikan 'anil rajul yusalli min akhiril lail fayakhruju ilal masjid waqad baqiya minas surati allati kana yaqra'u fiha syai'. Nah, Kata Ibn Wahab rahimahullah, aku bertanya kepada Malik, Al-Imam Malik rahimahullah, tentang seseorang yang sholat di akhir malam. Ya, sholat di akhir malam. Fayakhruju ilal masjid, kemudian dia pergi ke masjid. Waqad baqiya minas surah, dan tersisa dari surat. Allati kana yaqra'u fiha syai, yang sebelumnya ya dia telah membacanya. Nah, faqala, kata beliau, ma a'lamul qira'ata takunu fit tariq. Kata Imam Malik rahimahullah, aku tidak mengetahui ya membaca Al-Qur'an di jalanan, yakni wa kariha dzalik. Al-Imam Malik berpendapat yang demikian makruh membaca Al-Qur'an di jalan. Ya. Yakni seseorang ketika berangkat ke masjid, sambil menuju masjid dia sambil membaca Al-Qur'an. Ya, karena kebiasaan ini memang dilakukan oleh para ulama. Bahkan disebutkan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ya, yang beliau menjadi imam di masjid beliau, ya. Itu ya setiap berangkat ke masjid beliau membaca Al-Qur'an. Nah, ini. Kalau kita mungkin tidak tergambarkan membaca Al-Qur'an fi thoriq bagaimana? Membaca Al-Qur'an di jalan. Ya, seperti ini gambarannya. Jalan, kita misalnya jalan kemana? Ke warung. Mau jalan ke warung ya, sambil membaca Al-Qur'an, ya kan? Jalan ke masjid, dari rumah menuju masjid sambil membaca Al-Qur'an. Nah, ini gambarannya seperti ini. Kalau duduk-duduk di pinggir jalan, ini mungkin enggak tergambarkan ya. Tapi yang tergambarkan ya seperti yang disebutkan di sini. Ya, seseorang yang dia telah membaca Al-Qur'an di malam hari, di akhir malam, dan tinggal tersisa sedikit dia mau selesaikan. Ya, karena keutamaan membaca Al-Qur'an di malam hari. Nah, maka ditanyakan kepada Imam Malik tentang perkara ini, bagaimana? Ya, ketika orang menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya ya, sambil dia berjalan menuju masjid, tentunya di jalanan. Maka kata Imam Malik rahimahullah, ma'a'lamul qira'ata takunu fit thoriq. Aku tidak mengetahui membaca Al-Qur'an itu di jalanan. Nah, beliau memakruhkan ini. Ini pendapat Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Naam. Wa hadha isnadun sahihun an Malik radhiyallahu anhu, dan ucapan Al-Imam Malik rahimahullah ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Baik. Kesimpulannya, membaca Al-Qur'an di jalan ya, pendapat yang lebih kuat dalam permasalahan ini adalah pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Ya, bahwa membaca Al-Qur'an di jalan itu tidak makruh sama sekali, diperbolehkan dengan syarat yang kita sebutkan tadi. Karena membaca Al-Qur'an dalam keadaan apapun ini diperbolehkan. Ya. Membaca Al-Qur'an dalam keadaan apapun na'am diperbolehkan. Nah, baik seseorang dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan ketika seorang berbaring pun, kalau dia membaca Al-Qur'an ya diperbolehkan, tidak ada larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan." Ya, wa 'ala junubikum. Maka hendaknya kalian ya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika qiyam, ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika kalian berbaring di lambung-lambung kalian. Nah, ini zikir dalam keadaan apapun diperbolehkan. Tidak harus duduk ya. Demikian pula tidak harus berdiri misalnya. Nah, mau berbaring pun diperbolehkan untuk seorang membaca Al-Qur'an dengan mengambil dalil dari ayat yang kita bacakan tadi. Bolehnya seorang berzikir ya, dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, tapi dengan syarat yang kita sebutkan tadi ya, hendaknya dijauhkan dari perkara-perkara yang melalaikan seseorang dari bacaannya. Naam. Ini ya. Sebagian para ulama menyebutkan dimakruhkannya seseorang untuk membaca Al-Quran ketika berjalan ke pasar. Karena biasanya ya akan melewati tempat-tempat yang kotor. Nah, jalan ke pasar ya biasanya kan kotor tempatnya. Dan tempat yang kotor tidak layak untuk na'am seorang membaca Al-Quran. Nah, ya. Baik. Ini ya, tapi permasalahan seperti ini ya mungkin sebagian besar kita tidak tergambarkan bagaimana membaca Al-Quran di pasar ya, di rumah saja ya belum tentu sempat, apalagi di pasar ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, kemudian yang berikutnya, permasalahan berikutnya, qala rahimallahu faslun fi istiqbalil qiblah wa kaifiyatil julusi liqiraatil Qur'an. Nah, permasalahan tentang menghadap kiblat dan tata cara duduk ketika membaca Al-Qur'an. Ini juga merupakan salah satu bentuk adab dalam membaca Al-Qur'an. Nah, qala rahimahullah yustahabbu lil qari fi ghairi shalah an yastaqbil al qiblah. Nah, disunahkan bagi seorang qari yang membaca Al-Qur'an di selain salat untuk menghadap kiblat. Ini sunah ya. Baca Al-Qur'an menghadap kiblat itu perkara yang disunahkan. Nah, di luar salat. Kalau di dalam salat ya jelas menghadap kiblat wajib. Nah, faqad ja'a fil hadis khairul majalisi mastaqbala bihil qiblah. Dan telah datang di dalam hadis ya menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ya mengatakan sebaik-baik majelis adalah yang menghadap kiblat. Nah, ya. Tetapi hadis ini hadis yang di dalamnya terdapat kelemahan ya, dari jalan-jalannya na'am semuanya lemah. Nah, sehingga hadis ini tidak bisa kita jadikan hujah ya, dalam hal disunahkannya membaca Al-Qur'an menghadap kiblat. Tapi secara umum ini sudah menjadi apa ya, sudah menjadi sesuatu yang muqarrar indal ulama, sesuatu yang sudah tetap di kalangan para ulama ya, menghadap kiblat itu sesuatu yang afdol dalam hal na'am ibadah. Na'am, selain salat. Baik. Wa yajlisu mutakhashshi'an bisakinati wa waqar. Nah, dan disunahkan untuk seorang duduk dengan khusyuk, dengan tenang dan waqar, dengan tenang ya dan berwibawa. Nah, ini dalam keadaan yang khusyuk, dia tenang. Naam dan waqar. Naam. Mutriqan ra'sah, dengan menundukkan kepalanya. Ini, menundukkan kepala. Karena biasanya seorang menundukkan kepala itu lebih dekat untuk khusyuk. Ya. Oleh karena itu ketika di dalam sholat pun ya disunahkan untuk seorang menundukkan kepalanya, itu menghadapkan na'am pandangannya ke tempat sujudnya, walaupun di dalam hal ini ada perselisihan di kalangan para ulama ya. Nah, apakah memandang tempat sujud ketika sholat itu adalah yang disunahkan atau memandang ke depan ya. Kalau kita lihat dalil, ya memang dalil yang disebutkan bahwa para sahabat mereka biasa sholat memandang ke arah Rasul SAW, berarti pandangan lurus, bukan pandangan ke arah kiblat. Pandangan bukan pandangan ke arah sujud. Ya, Secara dalil tidak ada hadis yang menyebutkan atau hadis sahih yang menyebutkan sunnahnya seorang yang sholat untuk memandang ke tempat sujudnya. Ini tidak ada hadisnya. Ya. Bahkan yang ada hadisnya seperti yang kita sebutkan tadi, menghadap ke depan, itu yang ada hadisnya. Tapi para ulama mengambil istinbat dari sisi ini. Ya. Ketika seorang memandang tempat sujud, itu biasanya lebih mendekatkan kepada kekhusyuan. Beda ketika kita menghadap ke depan. Sehingga dalam hal ini kembali kepada kekhusyuan seseorang. Kalau seseorang mungkin lebih khusyuk ketika dia melihat ke tempat sujudnya, ya maka dia lakukan itu. Ya. Kalau dia memandang ke depan itu bisa khusyuk, maka ini lebih utama tentunya. Dia mengikuti sunnah, ya, dan dia pun mendapatkan kekhusyuan di dalam sholatnya. Nah, Allahu ta'ala a'lam bisawab. Baik. Wa yakunu julusuhu wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu'ihi kajulusi baina yaday muallimi. Nah ini. Dan hendaknya duduknya ketika sendiri fi tahsin, di dalam tahsinnya apa? Fi tahsini adabihi, dalam na'am memperbagus adabnya dan ketundukannya seperti duduknya dia di hadapan gurunya. Ini ketika seorang duduk membaca Al-Quran sendirian, ya, maka adab yang baik, adab yang paling baik adalah seperti dia duduk di hadapan gurunya, walaupun dia sedang baca Al-Quran sendirian. Nah, ini lebih khusyuk. Nah, fahada huwal akmal. Dan ini adalah perkara yang lebih sempurna. Walau qara'a qa'iman aw muttaji'an aw fi firasyih aw 'ala ghairi dzalika min al-ahwal jaza walahu ajrun. Nah. Dan apabila dia membaca dalam keadaan berdiri, berbaring, ya, ataupun di atas ranjangnya, di atas tempat tidurnya, atau dalam keadaan apapun selain itu, maka diperbolehkan. Mau sambil berjalan, ya. Nah, biasanya kebiasaan para penuntut ilmu, ya, di Yaman biasanya, apalagi murojaah subuh itu, ya, itu banyak yang membaca Al-Quran berkeliling, keliling masjid mereka, ya. Nah, biasanya di masjid itu ramai orang baca Al-Quran jalan. Ya, untuk apa? Untuk menghilangkan kantuk. Nah ini. Ya, semisal kalau kita membaca Al-Qur'an duduk, ya, itu akan apa? Kita merasakan ngantuk, ya, maka hendaknya kita berjalan. Mungkin di tempat kita belum pernah ya seperti itu. Ya, tapi kalau di Na'am, di Yaman, itu perkara yang biasa dan banyak yang seperti itu. Ya, sambil setoran juga sambil jalan keliling. Ya, keliling masjid. Nah, bahkan ada juga yang mengikat dirinya di tiang. Dia berdiri diikat di tiang, ya, supaya kalau ngantuk nggak jatuh. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan semangatnya, ya, orang-orang menuntut ilmu, menghafal. Ya. Nah. Jadi jangan ketika ngantuk dibiarkan. Ya, harus ada usaha untuk menghilangkan ngantuknya. Ya. Nah. Baik. Walahu ajrun, dan dia mendapatkan pahala, walakin dunal awal, akan tetapi keadaan seperti ini pahalanya lebih di bawah yang pertama tadi. Ini lebih afdol seorang duduk khusyuk menghadap kiblat. Ya, seperti dia duduk di hadapan gurunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki pikiran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan duduk dan di apa? Dan ketika berbaring di lambung-lambung mereka. Ini dalilnya ya, bahwa membaca Al-Qur'an dalam keadaan apapun diperbolehkan. Ya, asal tidak dalam keadaan yang melalaikan. Nah, wa sabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan telah datang di dalam sahih, na'am, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hajri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Nah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersandar ya di pangkuanku dalam keadaan aku sedang haid, dan beliau, maka beliau pun membaca Al-Qur'an. Ya, beliau membaca Al-Qur'an. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain disebutkan yaqra'ul Qur'an wa ra'suhu fi hajri. Nah, beliau membaca Al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam ya, dalam keadaan kepala beliau menempel di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini juga dalil ya bahwasannya seorang yang dalam keadaan haid dan seorang yang dalam keadaan junub itu tidak menularkan junubnya. Ya. Nah, ini seorang ya boleh bersentuhan dengan orang yang sedang junub misalnya, bersentuhan dengan orang seorang wanita yang sedang haid, tentunya yang mahram ya. Nah, tidak masalah. Nah. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inni aqra'ul Qur'an fi sholati wa aqra'u 'ala firasyi. Aku membaca Al-Qur'an di dalam salatku dan aku membaca Al-Qur'an di atas tempat tidurku. Nah, wa Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha qalat inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji'atun 'ala sarir. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu anha sesungguhnya aku membaca Al-Qur'an ya, inni la aqra'u hizbi, sesungguhnya aku membaca hizab ya, hizab ya, ini satu rutinitas membaca Al-Qur'an ya di malam hari, hizab namanya. Nah, sesungguhnya aku membaca hizabku dalam keadaan aku berbaring di atas tempat tidur. Nah, riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid ya, Al-Qasim bin Salam dalam Fadha'ilul Quran, dan Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannaf. Ya, ini menunjukkan kepada kita boleh bagi seorang untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan berbaring. Ya. Akan tapi yang perlu diperhatikan, ketika seorang membaca Al-Qur'an dalam keadaan berbaring dan dia membawa mushaf misalnya, maka diperhatikan mushafnya. Ya. Nah, sebagian ya terkadang di di kalangan para thalabah juga ya, mungkin ada yang semangat sebelum tidur meroja Al-Qur'an. Ya, tapi meletakkan Al-Qur'annya sembarangan. Hati-hati, terkadang Al-Qur'annya ditindis. Ya. Nah, ini hendaknya dihindari. Ya, kalau sudah ngantuk sekali ya sudah tidur. Ya, tidak perlu dipaksakan. Nah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa kita sebutkan pada kesempatan di malam hari ini. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hifdzakumullah.